Dari siapa? Komandan Mujamal. Oh, ini. Kamirun. Lagu ini spesial buat Bos Jamal yang ada di Korea. Halo bro, kulihat duit sing akeh ning kono bro. Mulih nanggapne ya. Semuanya masih kondusif kan? Orang yang tawuran nih ya. Jangan sampai tawuran non. Garane udunen. Kuwi lho non. Apa? Jenengan salami sing rambutnya kuning kae lho. Sing rambutnya kuning. Sing alise sulaman lah iki lho. Bunga Citra Lestari kan. Masa Allah. Terus sebelahnya sing kacamata ning bathuk kuwi non. Mpok Soimah iku non. Jenengan salami non. Penonton. Penonton. Lanjut enggak? Semangatnya mana? Tepuk tangannya mana? 1500. Mari ngene ya. Sudah berjuang untuk mendapatkan sesuatu belum? Semoga cepat berhasil ya. Amin. Mesake lo. Zong. Kita doakan bersama-sama ya. La ilaha illallah. So sweet.